Mu'adz ibn Jabal mengatakan bahwasanya suatu perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari gangguan manusia dan gangguan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, fadzikrullah ya ayyuhal muslimun, zikir kepada Allah. Seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala wahai segenap kaum muslimin, ibadatun azimatun jami'atun lisairit ta'at, merupakan ibadah yang amat agung, mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang ada. Fahuwa zikrullah jami'un au jami'atun lisa'ir ta'at min al-aqwali wal a'mal, baik itu perbuatan-perbuatan kita ataupun ucapan-ucapan kita, maka tiadalah kita dapati suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan padanya terkandung zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam salat bahwasanya fungsi salat adalah zikir kepada Allah, bahkan zikir yang paling utama. Di surat Taha Allah ingatkan kepada kita, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah oleh kalian salat untuk mengingat aku. Ya. Sehingga tidaklah kita lihat suatu ibadah kepada Allah melainkan fungsinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat itu adalah zikir yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah akbar. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sangat utama. Tayyib. Demikian pula dalam haji. Maka salah satu faedah keutamaan dalam berhaji tiada lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan surat Al-Baqarah, fadzkurullaha kadzikrikum abaakum. Ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana nenek moyang kalian pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat-ayat yang berkaitan tentang haji. Setelah seseorang selesai daripada tawaful ifadah, Allah ingatkan mereka untuk fadzkurullaha kadzikrikum abaakum. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat haji yang menunjukkan haji sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumah, supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk diri-diri mereka ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Dan agar mereka mengingat Allah SWT pada hari-hari yang telah ditentukan selama mereka melaksanakan ibadatul haji. Sehingga kita lihat berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah lepas dibangun di atas zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rawi al-Imam Tirmizi wa ghairuhu an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i' al-islam qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah ibn Busr radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sungguh telah banyak kepadaku. Sesungguhnya rangkaian-rangkaian daripada syariat Islam ini sungguh amat terasa banyak di sisiku. Sehingga kata beliau, beritakanlah kepadaku wahai Rasul suatu perkara, suatu urusan yang dengannya aku terkait, yang dengannya aku bisa berpegang teguh. Sebagai jami' penyatu dan pengumpul dari berbagai macam syariat Islam yang sungguh sangat banyak. Maka sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuncinya, intinya dari sekian ibadah, dari sekian syariat Islam yang sungguh sangat banyak, apa intinya dari itu semua? Sehingga dia akan berpegang teguh dengan intinya itu. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, agar senantiasa lisan engkau basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya dari syariat Islam yang sungguh sangat banyak, yang menunjukkan seluruh permasalahan-permasalahan Islam dibangun di atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala Abu al-Hasan al-Mubarak Furi fi Mura'at al-Mafatih, dikatakan oleh Abu al-Hasan al-Mubarak Furi dalam kitabnya Mura'at al-Mafatih dalam menafsirkan hadis ini, qala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazal, senantiasa. Maksudnya yaitu huwa annahu la yazal, bahwasanya hendaklah dia senantiasa, barang siapa yang dia ingin berpegang teguh kepada syariat Islam, berpegang teguh kepada pokok-pokok prinsip Islam, maka senantiasalah dia lisanuka rataban min zikrillah, ay tariyan mustaghillan qaribal ahdi minhu, senantiasa basah, senantiasa lisannya segar, tersibukan dan terus menerus dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai perkara yang sangat mudah, gampang untuk kita berpegang teguh dengan syariat Islam yang sungguh sangat banyak. Itu dengan cukup kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah. Wa huwa kinayatun 'anil mudawamati 'ala dzikri. Sehingga ucapan Ar-Rasul ini, senantiasa lisan engkau basah untuk mengingat Allah, sebagai kinayah, kiasan, agar senantiasa seseorang terus-menerus dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan segar dan basah untuk mengingat Allah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan basah dengan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. atau dengan obrolan-obrolan yang bahkan hal itu membawa petaka. Tayyib. Sementara mengingat Allah SWT sungguh amat sedikit, sungguh amat jarang. Fayu ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga cara yang mudah ini banyak di antara kita yang luput dan terlupakan. Sementara kita terlena, terpaut untuk membasahi lisan-lisan kita yang terkadang itu sebagai dosa. Ghibah, membicarakan orang lain, namimah, mengadu domba, al-makar, membuat makar, dan yang lain-lainnya. Fayahabbadha, sehingga sungguh sangat baik jikalau majlis-majlis itu yang bermanfaat. Muzakarah, mengulang-ulang ilmu, muraja'ah, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sehingga jangan kalah dengan obrolan-obrolan biasa. Yang terkadang kita semalam suntuk kuat untuk ngobrol biasa. Ya. Untuk sambung-menyambung dalam cerita. Itu kuat. Meskipun beberapa jam kita lalui. Ya, karena tentunya syaitan yang bermain di balik itu. Tapi zikrullah, terkadang kita mengingat Allah, sungguh amat berat. Capek, ngantuk, letih, bosan, dan yang lainnya. Tapi yang namanya cerita, seakan-akan tidak ada ujungnya. Ya. Tidak ada batasannya. Tayyib. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala fil Wabil Sayyib, dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al Wabil Sayyib, Al Faidatu Sabi'atu wal Khamsuna lidzikri, yaitu tentang faidah yang ke-57 tentang pembahasan zikir. Kata Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, inna idamatahu tanubu anit tatawu'at, sesungguhnya seseorang melanggengkan dan membiasakan untuk terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, itu semua gantikan perkara-perkara yang sunnah. Ya, zikir bisa menggantikan dari perkara-perkara yang sunnah yang bersifat tatawu, tambahan saja. Wa taqumu maqamaha, dan zikrullah, mengingat Allah SWT, menduduki kedudukan tatawu, perkara-perkara yang sunnah. Ingat, sunnah di sini menurut fuqaha, perkara-perkara yang bukan wajib, bukan prinsip Rasulullah semata, tapi perkara-perkara yang di bawah wajib. Salat sunnah, ya, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah. Maka dengan zikrullah bisa menggantikan itu semua. Masyaallah, kedudukannya yang sangat luar biasa, enteng dan gratis. Tayyib. Sawa'un kanat badaniyatan, baik perkara tatawu, perkara yang sunnah itu sebagai ibadah badaniyah. Seperti apa? Haji dan umrah. Itu merupakan ibadah badaniyah. Bahkan mencakup dua. Ibadah badaniyah wa maliyah. Dan harta. Tayyib. Au maliyatan, atau ibadah harta. Kalau kita pisah berarti ibadah badaniyah seperti salat. Ya. Dan ibadah yang berupa harta seperti kata beliau, ka haji tatawu, haji yang sifatnya tatawu sunnah. Kapan itu? Yang kedua kali. Haji yang kedua kali, yang ketiga kali, keempat kali. Itu bersifat sunnah. Yang wajib sekali. Tayyib. Wa qad ja'a dzalika sharihan fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan atas itu semua telah datang secara jelas dan gamblang di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna fuqara al muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka fuqara dari kalangan muhajirin, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Antum lihat bagaimana tasabuk berlomba-lombanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat-sahabat yang mereka fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki kemampuan dalam bersedekah, dalam beramal dengan hartanya, mereka adukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, mereka meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang langgeng, yang abadi. Ini tentunya bukan hasad dari mereka, tapi ghibdah. Bagaimana mereka para fuqara'ul muhajirin ingin meniru kalangan orang-orang kayanya di antara mereka, yang orang kaya mendapatkan derajat yang utama, yang luhur tinggi di sisi Allah SWT. Apa bentuknya tinggi derajat mereka? Yusalluna kama nusalli. Para agnia, para orang-orang kaya ternyata salat sebagaimana kami salat. Ya, jadi mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Demikian pula mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka memiliki keutamaan yang lain yang tidak kami miliki. Walahum fadlu amwalihim. Mereka memiliki keutamaan harta-harta mereka, kelebihan harta-harta mereka. Yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahidun. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim, tentunya dengan harta mereka dan jiwa mereka. Masya Allah, keutamaan orang kaya. Ya. Mereka bisa berhaji, berumrah, berjihad. Berhaji jelas. Umrah pun jelas. Butuh biaya. Butuh harta, perbekalan. Untuk kita sampai di sana. Dan pulang kembali ke negeri kita. Ya, sehingga siapa yang mampu ini semua? Kecuali orang-orang yang Allah berikan keutamaan, kelebihan dari sisi harta. Itu keutamaannya orang kaya. Tetapi kami, orang-orang fakir, duduk, tidak bisa pergi seperti mereka. Tidak ada kendaraan, tidak ada biaya, dan yang lain. Ini keinginan orang-orang fakir muhajirin ketika itu. Bahkan mereka bisa berjihad dengan harta mereka dan jiwanya sekaligus. Hartanya mereka gunakan untuk fasilitas perang, kudanya, untanya, perbekalannya, dan yang lain sebagainya dari peralatan-peralatan perang. Lantas kemudian apa jihad masa sekitar sekarang ini? Bi amwalihim wa anfusihim, kata Allah SWT, dengan harta ataupun jiwa. Dengan kita menguatkan sarana-sarana dakwah ilallah dan mempermudah perkara-perkara yang akan sampai Islam kepada manusia, itu pun bentuk berjihad yang diperintahkan oleh Allah SWT, jahidul kuffara bi amwalihim wa anfusihim. Jihadilah orang-orang kafir dengan harta kalian ataupun orang atau dengan jiwa. Sehingga jangan kalah dengan orang-orang kafir yang mereka pun berjihad ala mereka, menurut mereka, dengan harta-harta mereka. Allah SWT sebutkan di surat Al-Anfal, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Orang-orang kafir mereka meninfakkan harta mereka, fungsinya untuk apa? لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu orang-orang kafir. Mereka bangun ini, bangun itu. Mereka sumbang ini, sumbang itu. Untuk apa? Untuk melalaikan manusia dari jalan Allah. Ayah. Sehingga betapa megah, betapa kuat infaknya orang-orang kafir, tetapi dengan tujuan yang sungguh mencelakakan mereka, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kristenisasi ataupun yang lainnya. Mereka berani untuk mengeluarkan harta-harta mereka agar manusia berpaling dari agamanya yang benar kepada agama yang salah di sisi mereka. Ya. Coba kalau kita kaum muslimin tidak mengimbanginya untuk menjihadi mereka dengan harta, tentunya kita kalah dengan mereka. Tayyib. Jika mereka berani untuk menghalangi manusia dengan indomie atau beras, tentunya kaum muslimin harus lebih untuk mengalahkan orang-orang kafir dalam menjihadi mereka dengan harta dan kemampuan yang antum miliki, ataupun jiwa atau pemikiran. Tayyib. Itu jihad masih berlaku, yaitu dengan harta kita di masa sekarang ini dan dengan ilmu yang antum miliki untuk menjelaskan kepada manusia tentang al-haq, kebenaran. Tayyib. Sehingga itu dimiliki hanya orang-orang kaya. Orang-orang fakir hanya bisa gigit jari. Apa yang hendak mereka susul? Apa yang hendak mereka kejar dari amalan-amalan orang-orang kaya? Ya. Sehingga lebih utama mana? Orang kaya bersyukur, orang miskin yang taat. Hah? Orang kaya bersyukur, orang miskin yang taat. Lebih mulia siapa? Taib. Terlebih orang kaya taat lagi. Ya, seperti dalam hadis ini. Sehingga para orang-orang miskin dari kalangan para sahabat berkecil hati. Seolah-olah tidak ada jalan, tidak ada kesempatan untuk mengejar amalan-amalan orang-orang kaya ketika itu. Karena dari segala sisi telah ditandingi. Dari segala sisi telah disamai oleh mereka orang-orang kaya. Tidak ada celah lagi bagi mereka untuk lari ke papan atas, ke poin yang tertinggi. Tetapi ternyata di belakangnya orang kaya siap menyusul, terlebih dengan hartanya. Tayyib. Sebagai kelemahan orang-orang fakir ketika itu. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum syai'a. Maukah aku tunjukkan kepada mereka tentang sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum, yang dengannya kalian akan mampu mengejar, membalap, mendapatkan, menyusul orang-orang sebelum kalian, atau orang-orang yang telah mengalahkan kalian akan mampu dikejar. Wa tusbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian akan mampu mengalahkan orang-orang yang setelah kalian. Ya, jadi amalan tersebut, perkara tersebut akan mampu mengejar orang-orang yang telah mendahului mereka dan akan meninggalkan atau akan maju ketimbang dengan orang-orang yang datang setelahnya. Wa la yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada seseorang pun yang akan lebih utama dari kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang-orang yang dia berbuat seperti apa yang kalian perbuat. baru dia menjadi manusia yang utama. Qalu, maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu. Ya, itu yang dicari. Para sahabat yang fakir ini memang mencari. Ingin ditunjukkan kepada perkara yang akan memposisikan mereka sebagai manusia utama. Jadi mereka bukan orang-orang yang memble dalam ibadah istilahnya. Tamyi, lemah, lembek dalam ibadah. Tapi mereka berkeinginan dan berkeinginan, bercita-cita dan bercita-cita untuk jadi manusia yang utama di sisi Allah. Sementara itu semua tidak akan diraih kecuali dengan ibadah. Ya. Beda dengan cita-cita kita yang masih rendahan. Ya. Jadi para sahabat antum lihat seperti apa cita-cita mereka, seperti apa keinginan mereka untuk masa depan. Itu. Kadang kita salah masa depannya. Wah, kamu katanya mondok atau ngaji, enggak punya masa depan apa? Kita punya masa depan akhirat. Ini masa depan kita. Ya. Yang harus kita persiapkan. Yang harus kita song-song. Seperti apa untuk kita mempersiapkan masa depan kita akhirat? Negeri akhirat. Apakah akhirat itu akan disongsong dengan harta yang banyak begitu saja? Atau usaha yang melimpah begitu saja? Tapi masa depan ini, masa depan yang abadi, diraih dengan ibadah, dengan amalan saleh. Ya. Bukan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Itu amalan saleh atau masa depan yang harus kita pikirkan sekarang ini. Tayib. Ya. Rugi di dunia. Kita akan selesai dengan maut. Ya. Sengsara di dunia pun akan selesai dengan maut. Tetapi sengsara di akhirat, rugi di akhirat, apakah ada selesainya? Ada selesainya seorang dari azab Allah, dari siksaan Allah. Makin indah masa depan. Tayyib. Tapi bukan berarti dunia ditinggalkan begitu saja. Tidak. Tapi terkadang seseorang kalah. Masa depannya yang sudah pikirkan di sisi Allah dengan masa-masa yang ada di dunia ini. Sehingga terkadang terlena, lupa, dan menganggap kecil bagian di akhirah. Tayyib. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salah. Kunci itu semua kalian sebagai manusia-manusia yang utama, yang tidak akan terkejar dengan orang-orang yang setelah kalian, tiada lain dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Di penghujung salat, di akhir salat, setelah salat, jangan lewatkan. Mudah, gratis, bisa dilaksanakan oleh setiap orang. Tasbih, tahmid, takbir, 33 kali. Itu sungguh perkara yang sangat mudah, tetapi ternyata sebagai amalan, perkara yang akan mendudukkan seseorang pada posisi yang teratas. Baik. Masyaallah, ini kaum muslimin kalau melihat ini semua, atau mereka sadar kembali tentang ini semua, niscaya mereka akan berlomba. Tetapi apa intinya kurangnya mereka dalam hal ini? Ketidakyakinannya. Mereka akan menghadap Allah, akan kembali kepada Allah. Baik. Sehingga tidak tertarik dengan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga jika antum memiliki kesempatan untuk berzikir setelah sholat, zikir, duduk. Jangan langsung beranjak pergi untuk mendapatkan keutamaan ini. Al-hadis muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga dalam hadis ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faja'ala dzikra iwadan lahum amma fatahu minal haji wal umrati wal jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan zikir ini sebagai pengganti bagi mereka terhadap perkara-perkara yang luput atas mereka. Apa yang luput atas mereka? Dari hajinya, dari umrahnya, atau jihadnya. Masya Allah. Ya. Antum bercita-cita untuk haji, untuk umrah, untuk jihad dengan harta dan jiwa, belum bisa. Tekuni ini zikir. Setelah salat, tasbih, tahmid, takbir. Bisa menggantikan itu semua. Kapan itu bisa menggantikan? Tatkala engkau tidak mampu. Tetapi kalau engkau mampu, lakukan. Itu lebih utama. Jangan saya, duit ada. Uang ada. Fasilitas ada. Saya mending zikir aja. Pahala dapat, uang tetap ada. Katanya enggak hilang. Nah, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi maksudnya ini semua tatkala seseorang tidak mampu untuk pergi berhaji. Tidak mampu untuk berumrah. Tidak mampu untuk berjihad. Ada amal yang akan menandinginya. Yaitu zikir tadi. Tapi jangan sampai hitungan dagang. Saya pergi nanti duit hilang. Mending duduk aja zikir. Tidak seperti itu. Ikhwan. Yang beramal langsung dengan dia berhaji, berumrah, berjihad. Itu tentunya keutamaan yang lebih tinggi lagi. Wa akhbaru annahum yusbiqunahum bihadza dzikri, dan Nabi mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya mereka para fuqara akan mampu menyusul kalangan orang-orang kaya dengan zikir ini. Suf, dengan zikir tersebut para fuqara muhajirin akan mampu menyusul mereka orang-orang kayanya. Maka apa yang terjadi? Khadifillah rahimani wa rahmatullah. Falamma sami'a ahlud dusuri bidzalika, ketika orang-orang kaya, para agniya, mendengar tentang perkara itu, ya, menunjukkan semangat dari para sahabat, amilu bihi, beramal pula dengan hal itu. Ikut pula mereka zikir, bisa berhaji, bisa umrah, bisa jihad, zikir pun mereka laksanakan, double. Seperti itu. Ya. Sehingga apa? Fazdadu ila sadaqatihim wa ibadatihim bima lahumut ta'abbud bihadza dzikri. Sehingga mereka bertambah dan bertambah dari sedekah mereka, dari ibadah mereka bima rihim atau bima lahum ta'abbud, dengan apa yang ada pada mereka dari peribadahan dengan zikir ini. Semakin bertambah nilai sedekah mereka, nilai ibadah mereka dengan zikir ini. Oleh karena itu fahazu al-fadilatain, mereka mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan zikir dan keutamaan haji, umrah, jihad dengan hartanya. Tayyib. Sehingga otomatis para fuqara cuma satu kan? Zikir saja. Tetap berarti apa? Dua satu. Ya kan? Dua satu. Tidak dua sama. Tetap kalah dengan orang-orang kayanya. Ya, para sahabat ketika itu. Baik. Ini semakna dengan hadis Abi Dzar tentang kisah ini. Ya. Di Arba'in Nawawi. Sama. Tentang pengaduan para fuqara sahabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menandingi orang-orang kaya ketika itu. Tayyib. Walihada, oleh karena ini kata Syekh, kana sallallahu alaihi wasallam nyatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kama tahki anhu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha qalat, sebagaimana dihikayatkan, diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari fi sahihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah di seluruh keberadaannya, di seluruh kondisinya. Kenapa? Untuk mendapatkan posisi utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir, kana yastaghfirullah fil yaum 100 marrah. Dalam riwayat yang lain 70 marrah. Rasulullah istighfar, meminta ampunan kepada Allah 100, dalam riwayat yang lain 70 kali. Coba kita berapa istighfar? Paling banter 3 kali 5, 15. Selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali 5, 15. Allah musta'an. Betapa kecilnya amalan kita. Rasulullah SAW sebagai manusia utama, yang telah diampuni dosanya, yang telah berlalu, yang akan datang, sungguh sangat tinggi. Sehingga jikalau dalam permasalahan dunia saja orang dikatakan paling kaya, apakah dia duduk manis santai? Banyak relasinya dia. Bisnis ini, bisnis itu, usaha ini, usaha itu. Ya. Pabrik ini, pabrik itu. Sehingga dia jadi orang yang paling kaya. Orang pintar. Apakah dia cuma kerjanya tidur? Ya. Bangun malam, bangun subuh, baca siang, baca sore. Permasalahan dunia saja ketika orang hendak menjadi nomor satu, ya, dia ingin jadi caleg Golkar, dia pergi sana sini, bikin jalan, ngecor jalan, bagi-bagi uang. Kenapa? Karena dia ingin jadi orang nomor satu. Ya, sehingga dia usaha. Itu permasalahan dunia. Terlebih permasalahan akhirah, ikhwah. Ya. Dan itu pun dicapai permasalahan akhirah dengan cuma-cuma bagi orang yang fakir. Dan bagi orang yang harta dengan hartanya, itu pun kembali maslahatnya untuk dia. Tidak akan tekor kalau masalah akhirah. Antum berkorban 1 juta untuk jalan, di jalan Allah SWT berlipat ganda. Ya. 1 menjadi 7, 7 menjadi 70. Tapi berkorban untuk dunia, jadi caleg, habis 10 juta, belum tentu dapat 10 juta. Bisa jadi tekor sampai dia habis masanya. Belum keganti juga katanya. Keutamaan akhir. Sehingga demikian Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjadi manusia utama? Karena ibadahnya antum lihat. Di sisi Allah SWT. Kemudian kenapa Allah SWT pilih para sahabat manusia utama setelah Rasul? Karena ibadahnya pula. Seperti apa mereka? Maka kita pun, jika kita ingin bisa mendapatkan mereka, menyusul mereka, digolongkan bersama para anbiya wal mursalin, para sahabat, para siddiqin, para salihin, tentunya dengan menandingi mereka dengan perkara-perkara ibadah yang kita mampu, ya, baik dengan badan, dengan harta, ataupun dengan tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kana yad'u fa yaqul, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu al-Bazzar fil Musnad an Ibn Mas'ud wa huwa fi sahih al-Musnad. Waqala hadha hadisun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan meminta kepada Allah SWT untuk dibantu dalam mengingat Allah SWT. Sudah disebutkan oleh Aisyah, Nabi senantiasa mengingat Allah dalam setiap kondisinya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Nabi meminta dan meminta untuk dibantu, diberikan pertolongan, kemudahan untuk senantiasa mengingat Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Iya. Padahal sudah kita lihat tadi bagaimana bentuk pengingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, tapi masih meminta untuk dibantu dan ditolong untuk ingat kepada Allah. wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur pada Engkau, wa husni ibadatik, dan untuk menyempurnakan ibadah kepada Engkau. Karena ini semua dengan pertolongan Allah. Kalau Allah SWT tidak menolong kita, tidak ada yang bisa mewujudkan itu semua. Ya. Sehingga kita meminta dan meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kama jaa indal bazzar aydan wa rawahu Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi yawma, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang pundakku. Faqala, dengan mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintai engkau. Demi Allah mencintai engkau, bukan pura-pura, ya, bukan akon-akon istilahnya, untuk menipu saja. Ya. Faqala lahu Mu'adz, kemudian Mu'adz pun mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuk, demikian pula ya Allah, saya pun demi Allah cinta kepada engkau. Ya. Sunnahnya untuk kita ketika kita mencintai saudara kita karena Allah untuk diucapkan. Ya. Ana uhibbuka fillah, saya mencintai engkau karena Allah. Bukan berarti ana uhibbuka fillah ya akhi, pinjam uang dong. Ya. Prolognya bagus. Pembukaannya bagus dia. Ya. Tapi ujung-ujungnya ini pahit. Dan yang lainnya. Dengan jujur katakan kalau kita mencintai saudara kita karena Allah. Ya, bukan karena ada tujuan di balik itu. Ya. Ada keinginan. Ketika kita mencintai saudara kita atau teman kita, mudah-mudahan kita bisa menggerogotinya. Ya. Atau sebagai benalu, numpang, taib. Tidak seperti itu. Tapi kecintaan hendaklah dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang namanya cinta karena Allah tidak ada putusnya. Tidak ada selesainya. Tidak ada putusnya seperti yang pernah ngalami putus cinta. Selesai. Ya. Tidak ada putusnya seperti mertua dengan menantu. Kadang putus. Ya. Istrinya meninggal, istrinya dicerai, sudah selesai hubungannya. Tayyib. Demikian pula bisnisnya selesai dengan temannya, kalau tidak dibangun dengan cinta karena Allah, ya selesai pula hubungannya. Tetapi cinta karena Allah tidak ada hentinya, tidak ada putusnya. Ya. Tidak berhenti karena bantuan, berhenti, selesai. Umpamanya. Ya, tidak berhenti karena perhatiannya kurang, berhenti pula kecintaannya, tidak. Tayyib. Sehingga dasarilah kecintaan kita satu dengan yang lainnya, sesama kaum muslimin, karena Allah. Ya, sehingga kita tidak akan dongkol, tidak akan gelo, tidak akan kecewa ketika orang yang kita tolong ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita korbankan tidak sesuai dengan yang dia korbankan. Ya, karena kita sudah dibangun di awalnya kecintaan kita karena Allah. Bukan karena ingin atau harapan-harapan yang lain. Tayyib. Kita menanam hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ikhwan. Karena pudarnya kecintaan ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, sungguh banyak yang terjadi kecintaan di antara manusia itu dikarenakan dunia. Ya, dikarenakan perkara dunia. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, usika ya Mu'adz biduburi kulli salatin antaqul, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz di penghujung salat engkau, di akhir salat engkau, untuk engkau mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. dengan doa tadi di penghujung salat, baik itu sebelum salam yang menafsirkan dubur di sini akhir salat, atau setelah salam yang untuk dia mengatakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tayyib. Yang tentunya sebelum salam ini disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum salam, setelah selesai seseorang berlindung dari empat perkara. Selama imam belum salam, maka dia berdoa dengan doa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya doa ini. Tayyib. Yang berpendapat dubur di sini masih ikut dalam rangkaian salat. Baik, maka barang siapa yang luput, maka dia baca setelah salat. Wa hadhihi sifatu qad amara biha rabbuna fi kitabihi. Maka sifat inilah sifat untuk kita senantiasa ingat kepada Allah, telah diperintahkan oleh Rabb kita dalam kitabnya. Telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitabnya. Faqala, Allah firmankan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jikalau kalian selesai dari melaksanakan salat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, ya. Salat itu sendiri kita mengingat Allah. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, setelah sholat pun senantiasa engkau mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri sambil jalan berzikir. Jangan kalah dengan Wali Songo, ya. Jalan tasbihnya masih terus muter. Antum ahli sunnah mengikuti jejak Rasul yang mewasiatkan untuk senantiasa siap basah, ya, dengan zikrullah. Kenapa mereka yang tidak mengikuti jejaknya Rasul basah dengan zikrullah, sementara kita tidak? Tayyib. Iya. Jangan sampai kalah. Karena terkadang mereka basah lisannya mengingat Allah SWT karena ingin dilihat oleh manusia sebagai orang yang juhud, yang masya Allah dalam ibadahnya. Tayyib. Atau karena mereka zikrullah, zikir sebagai amalan tertentu, ya, supaya mudah usahanya, atau supaya punya ajian, kesaktian apa, sehingga harus dibaca terus. Tayyib. Seperti itu, ikhwan. Ini perintah Allah. Selesai salat pun, engkau berdiri, jalan, ya, engkau duduk, engkau berbaring. Tayyib. Ketika hendak tidur, ya, ataupun ketika istirahat, zikrullah. Tayyib. Jangan berbaring, legereng, HP yang main. Sambil tidur, sambil duduk. Tayyib. Fitnah. Tayyib. Tentunya kalau hajat boleh, jangan sampai seluruh waktu dia habis dalam perkara-perkara yang tidak manfaat. Wa qala, dan juga Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah nyatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan perbedaan perselisihan antara siang dengan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa mereka orang-orang yang memiliki akal? Alladzina yadhkurunallah, yang mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah. Qiyama, dalam kondisi berdiri. Wa qu'uda, duduk. Wa ala junubihim, ataupun berbaring. Tayyib. Menunjukkan mereka faham, tahu tentang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepada aku. Adhkurkum, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Kita ingin diingat oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, sementara kita lupa. Atau ingatnya ketika susah saja baru ingat Allah. Ya. Ketika terpepet baru astagfirullah, ya Allah. Tayyib, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Ya. Atau la ilaha illallahnya ketika kaget saja. Ya. Ketika kaget atau tersandung baru la ilaha illallah. Mending ketimbang orang yang kaget mengucapkan yang enggak beres. Ya. Tayyib. Sehingga jangan lepas untuk kita mengingat Allah SWT dalam kondisi-kondisi yang kita mampu untuk mengingatnya. Karena tadi mudah saja lisan. Kita membasahi lisan. Ya. Tetapi ternyata perkara yang mudah ini asyaitan. Ya. Fabima agwaitani, karena engkau telah menggelincirkan aku, kata syaitan. Laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan gelincirkan mereka pula, hamba-hamba engkau ya Allah, dari jalan yang lurus. Sehingga digoda dan digoda. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Ya, sehingga kita lupa dari perkara-perkara yang mudah. Nas'alullah ta'ala at-taufik. Dan kita mohon kepada Allah SWT taufiknya untuk kita bisa melaksanakan dari perkara-perkara yang mudah ini. Yang akan mendudukkan kita kepada derajat yang tinggi. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضى والحمد لله رب العالمين